بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أبنائي الطلبة حفظكم الله kita lanjutkan pelajaran Sahih Al-Bukhari hadis yang ke-45 sekarang indana hibdul hadis. Pada hadis yang lalu ada satu rawi yang belum kita sebutkan, yaitu Aban. Qala Abu Abdullah qala Aban qala haddatsana Qatadah qala haddatsana Anas anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aban huwa Ibnu Yazid al-Attar thiqatun akhrajalahu al-Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidhi wa Nasai. Nah, jadi beliau thiqah. Nah, baik, lanjutkan. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Al-Bukhari man huwa? Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah al-Ju'fi maulahum. Al-Bukhari al-Ju'fi maulahum Abu Abdullah. Haddathana al-Hasan ibn al-Sabbah. حدثنا الحسن ابن الصباح. نعم أخرج من صدوق صدوق يهم وكان عابدا فاضلا صدوق يهم وكان عابدا فاضلا. أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. كنف البخاري روى عن الحسن بن الصباح بسبب من سنه صدوق يهم. يا صدوق يهم. Ini derajat ke berapa? Nah, saya ingat raji'u. Mana catatan antum? Sadukun yahib. Derajat berapa? Zaid? Hah? 5. Derajatul khamisah min darajatit ta'dil. Nah, jadi hampir yang ke-6 yaitu makbul. Nah, beliau wallahu a'lam menyebutkan riwayat ini dari beliau Saduqun Yahim padahal shadukun yahim, karena syekhnya sendiri, ya kan, itu guru Al-Imam Bukhari, sehingga beliau tahu benar mana hadis yang dia benar padanya atau yang salah padanya. Beliau Al-Imam Bukhari bisa milih langsung karena itu gurunya sendiri, Yantaqi min ahadithihi. Yahim artinya apa? Keliru. Jadi beliau saduq. Saduq berarti di bawah fiqah, ya kan? Derajat hafalannya di bawah fiqah. Dhabit tapi tidak tamu dhabit, tapi khafifu adh-dhabt. Hafalannya tidak tingkatan yang tinggi, tapi di bawahnya bahkan ada tambahan yahim keliru. Yani terkadang beliau keliru dalam menyampaikan. Namun sekali lagi, ini adalah guru Al-Imam Al-Bukhari secara langsung, yang beliau bisa memilih hadis-hadisnya mana yang keliru, mana yang tidak. Naam. Sami'a Ja'far ibn Aun. Sami'a Ja'far ibn Aun. Mendengar Ja'far bin Aun. Ja'far bin Aun Al-Makhzumi. Ja'far ibn Aun Al-Makhzumi. Ja'far ibn Aun Al-Makhzumi. Saduqun. أخرج له الجماعة. أخرج له الجماعة. أتوا أصحاب الكتب الستة. جعفر بن عون. نعم. Di sini tidak seperti biasanya. Disebutkan سامعه. Biasanya kan سمعت, سمعنا, ya. Atau haddathani, haddathana, akhbarani, akhbarana. Di sini tidak disebutkan sami'a, cuma sami'a. Ya. Ibn Hajar rahimahullah menerangkan yang seperti ini maksudnya adalah annahu sami'a. Ya. Jadi sami'a Ja'faran muraduhu annahu sami'a, muraduhu sami'a Ja'faran muraduhu annahu sami'a. Jadi maksudnya ada kata-kata annahu, bahwa dia, yakni Al-Hasan, sami'a, mendengar Ja'far. Wajarat 'adatuhum, kebiasaan mereka berlangsung para muhaddisun fi hadfi annahu fi mithli hadha khattan la nutqan. Jarat 'adatuhum, berjalan kebiasaan mereka para muhaddisun fi hadfi annahu, menghilangkan kata annahu, khattan secara tulisan, la nutqan tidak secara bacaan. Ya, kaqala seperti qala. Jadi yang benar kalau membaca sanad ini, Al-Bukhari qala Al-Bukhari haddatsana Al-Hasan ibn Sabbah annahu sami'a Ja'far ibn Aun. Cara membacanya yang benar apa? Annahu sami'a Ja'far ibn Aun. Ya, walaupun tidak tertulis, tapi mesti disebutkan. Nah, seperti kata Ibn Hajar, ini kebiasaan para ulama, secara tulisan kata annahu dihilangkan, la nutqan tidak secara bacaan. Ya. Baik. Nah, dan juga nanti pada matan hadis sering kita dapati misalnya hadis yang sebelumnya, an Anasin anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, ya kan, yang lebih tepat dibaca anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, walaupun tidak ada dalam tulisan, walaupun tidak ada dalam tulisan, tapi dibaca annahu qala. Itu kebiasaan hadithun seperti itu, walaupun tidak harus, cuma itu kebiasaan mereka, ya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, gitu. Seperti ini annahu sami'a. Dan juga seperti yang antum lihat sanad-sanad hadis yang sebelumnya, misalnya haddatsana Muslim bin Ibrahim qala haddatsana kata ada sebagian tanpa ada qala, ya, misalnya ini setelahnya sami'a Ja'far bin Aun haddatsana Abu Al-Umais, ya, para muhaddithun membacanya sami'a Ja'far bin Aun qala haddatsana sebelum haddatsana dibaca qala, artinya dia mengatakan, bukan haddatsana ana, nahnu, ana, bukan haddatsani ana, tidak, tapi dia qala, dia mengatakan haddatsana. Jadi walaupun tidak ada dalam tulisan, tapi dibaca seperti itu, ya. Misalnya ini antum baca di awal sanad, kalau antum langsung baca awal sanad haddatsana al-Hasan as-Sabbah, ha? Haddatsana maksudnya siapa? Saya, ana, kami. Kalau antum maksudnya kami, berarti apa? Kadib, ya kan? Kadib, dusta. Kapan antum ketemu Hasan bin Sabbah? Ha? Mata, antum nggak pernah ketemu Hasan bin Sabbah. Tahun berapa? Ya, makanya kita baca qala al-Bukhari. Al-Bukhari yang ngomong haddatsana. Qala al-Bukhari haddatsana al-Hasan bin Sabbah. Walaupun nggak ada tulisannya di sini qala al-Bukhari, tapi kita baca seperti itu. Ya. Begitu pula seterusnya. Jadi sebelum haddatsana, kalau belum ada qala, dibaca qala haddatsana. Biar lebih jelas bahwa yang mengatakan adalah ar-rawi, bukan kita sendiri. Nah, ini beberapa kebiasaan muhaddisun, para ahli hadis, walaupun tidak tertulis tapi terbaca, ya. Baik, kita kembali kepada hadis ini. Jadi kita ulangi, qala al-Bukhari rahimahullah haddatsana al-Hasan as-Sabbah annahu sami'a Ja'far ibn Aun qala haddatsana Abu al-Umais qala haddatsana Abu al-Umais man huwa Abu al-Umais huwa Utbah ibn Abdullah ibn Utbah bin Abdullah bin Mas'ud al-Hudali. Jadi namanya, ya, terulang-ulang. Utbah bin Abdullah. Ya. Utbah bin Abdullah bin Mas'ud al-Hudali. Jadi ini masih keturunan siapa? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Thiqatun akhrajalahu ashabul kutub as-sittah. Thiqatun akhrajalahu ashabul kutub as-sittah. Qala akhbarana. Nah, ini kita baca apa? Qala akhbarana. Tidak langsung akhbarana, tapi qala akhbarana Qais ibn Muslim. Akhbarana Qais ibnu Muslim. Man huwa Qais ibnu Muslim al-Jadali. Qais ibnu Muslim al-Jadali thiqatun akhrajalahu al-Jama'ah. Qais ibn Muslim al-Jadali thiqatun akhrajalahu al-Jama'ah an Tariq ibn Shihab an Tariq ibn Shihab al-Bajali sahabiyun saghir ra'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa lam yasma' minhu. Sahabiyun saghir, sahabat kecil, ya. Ra'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa lam yasma' minhu. Melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam cuma tidak mendengar dari beliau. Jadi masih sangat kecil sehingga belum sempat mendengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kalau seperti ini apa derajatnya? Ya. Thiqah atau thiqatun thiqah apa? Nah, baiklah. Sahabi walaupun melihat sebentar tetap sahabi. Ya, tingkatan kesikohannya tetap paling tinggi. Sahabiyun. Ya, makanya enggak disebut thiqah atau thiqatun thiqah, tidak, dia sahabi. Ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Umar ibn al-Khattab. Dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar ibn al-Khattab al-Adawi. Naam. Sahabi jalil al-Thani min al-Khulafa' ar-Rashidin. Sahib al-Manaqib al-Jammah wal-Fadha'il al-Kathira. Ya, keutamaannya banyak sekali. Umar bin Khattab radhiyallahu an, khalifah yang kedua, Amirul Mukminin radhiyallahu an. Anna rajulan min al-Yahud. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu annahu qala, beliau mengatakan, anna rajulan min al-Yahud, bahwa seseorang dari al-Yahudi, qala lahu, mengatakan kepada beliau, ya amiral mu'minin, wahai amirul mu'minin, ayatun fi kitabikum, satu ayat di kitab kalian, taqra'unaha, yang kalian membaca ayat itu, law alaina ma'syar al-yahudi nazalat, seandainya kepada kami orang-orang Yahudi ayat itu turun, latakhadna dzalikal yauma idan, kami akan menjadikan hari turunnya ayat itu idan, sebagai hari raya. Qala, sahabat Umar menjawab, ayu ayatin, ayat apa? Qala, Yahudi menjawab, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Al-yawma, pada hari ini, akmaltu lakum dinakum, ku sempurnakan untuk kalian agama kalian, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan ku sempurnakan atas kalian nikmatku, wa raditu lakumul islama dinan, dan aku ridai untuk kalian Islam sebagai agama. Ya. Aku relakan, aku ridai untuk kalian Islam sebagai agama. Ayat ini yang dimaksud oleh si Yahudi. Qala Umar, Umar mengatakan, qad arafna dzalikal yauma, kami telah mengetahui hari tersebut, yakni kapan turunnya wal makan alladhi nazalat fihi 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan kami tahu tempat yang turun ayat itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa qa'imun bi Arafata, dan beliau saat itu sedang berdiri di padang Arafah, yauma jum'atin, pada hari Jumat, ya, yauma jum'atin, pada hari Jumat. Baik, ini hadis seperti yang kita dengarkan tadi. Di situ menunjukkan pertama keutamaan ayat ini, al yauma akmaltu lakum dinakum, sampai-sampai orang Yahudi pun mengakui, sampai-sampai orang Yahudi mengatakan, seandainya ayat itu turun kepada kami, maka hari turunnya ayat itu akan kami jadikan sebagai hari raya. Karena dalam ayat itu terkandung keterangan yang sangat luar biasa, di mana Allah telah menyempurnakan agama ini, Allah menyempurnakan nikmat, Allah telah meridhai agama Islam sebagai agama kita. Nah, jadi orang Yahudi saja sangat mengetahui keutamaan ayat ini dan keutamaan agama ini sesungguhnya. Tapi namanya hidayah, ya, orang Yahudi sedikit yang masuk Islam di zaman Nabi SAW dan sampai sekarang tetap ada yang masuk Islam. Mereka sebetulnya mengetahui, tapi mereka sombong atau hasad atau yakni penghalang-penghalang yang lain yang membuat mereka tidak mau memeluk agama Islam. Tapi yang jelas ini menunjukkan keutamaan ayat ini. Ya, dan Umar radhiyallahu anhu mengatakan, ketika si Yahudi mengatakan, kami akan jadikan hari turunnya ayat sebagai hari raya, Umar mengatakan, saya tahu kapan turunnya dan di mana turunnya. Turunnya pada hari Jumat di padang Arafah. Ya. Ini maksudnya apa? Ini bagi kami muslimin, turunnya ayat ini pada hari Jumat dan itu hari raya. Hari Arafah itu juga bagi muslimin Id. Jadi ini turunnya ayat ini pada kaum muslimin, turunnya adalah memang pada hari besar kaum muslimin. Kalau kalian berkeinginan menjadikannya hari raya, ini sudah bagi kami hari raya. Hari Jumat adalah hari Id, dan hari Arafah juga bagi kaum muslimin adalah hari Id. Ya, sehingga Allah Azza wa Jal menetapkan seperti itu dengan kehendaknya, ya, sehingga tidak perlu menjadikan Id tersendiri selain apa yang Allah Azza wa Jal tetapkan. Makanya disebutkan dalam riwayat yang lain, dalam lafaz yang lain, ada yang lebih jelas, ya, maksud daripada jawaban Umar radhiyallahu anhu. Disebutkan dalam riwayat yang lain, yaitu riwayat Ishaq dari Qabisah, nazalat yauma jumu'atin, ya. Dalam riwayat lain disebutkan, nazalat yauma jumu'ah, turun pada hari Jumat, wa yauma Arafah, dan pada hari Arafah, wa kilahuma bihamdillahi lana idun, wa kilahuma, dan keduanya bihamdillah, dengan memuji Allah Azza wa Jal, lana, bagi kami kaum muslimin, idun, adalah hari raya. Ya, jadi dua hari raya bersatu ketika itu, hari Jumat dan hari Arafah. Nazalat yauma jum'ah wa yauma Arafah wa kilahuma bihamdillahi lana idun, turun pada hari Jumat dan pada hari Arafah, dan keduanya dengan memuji Allah Azza wa Jal, bagi kami adalah hari raya. Ya, demikian disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitabnya Fathul Bari. Baik. Masih ada satu hal lagi yang perlu kita jelaskan di sini. Apa kaitannya dengan bab? Nah, kita ketika membaca hadis ini harus kita ingat babnya, bab apa ini? Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan babu ziyadatil iman wa nuqsanih. Babu ziyadatil iman wa nuqsanihi. Bab tentang bertambahnya iman dan berkurangnya iman. Nah, apa kaitannya? Nah, harus kita mengetahui hal tersebut, ya, kaitan hadis dengan babnya, ya, mesti ada kaitannya, tidak mungkin tidak ada kaitannya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Nah, seperti dalam ayat yang telah dikutip oleh Al-Bukhari rahimahullah dalam bab di atas, ya, sudah disebutkan di bab kutipan ayat itu, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Ya. Nah, hadis ini terkait dengan itu, bahwa hadis ini menyebut ayat tersebut yang menunjukkan bahwa din telah disempurnakan. Kalau yang sempurna ini dikurangi, ya berarti kurang, ya, tidak sempurna. Nah, begitu pula pada pribadi-pribadi muslim. Seorang muslim ketika melaksanakan agama secara menyeluruh, berarti imannya sempurna pada kadar al-kamalul wajib, kesempurnaan iman yang sewajibnya dia penuhi. Ketika dia tidak melakukan agama ini secara menyeluruh, kewajiban-kewajiban dia tinggalkan atau larangan-larangan dia lakukan, berarti agamanya tidak sempurna. Nah, ini naqis, ya, berarti dia tidak punya iman yang kamil, al-kamalul wajib, bahkan naqasa imanuhu al-wajib, ya, naqasa min kamalihi al-wajib, berkurang dari sempurnaan yang semestinya dia penuhi, sehingga dia berdosa, ya, dia kurang imannya, bahkan kurangnya dalam arti apa, dia berdosa. Itu kaitan hadis ini dengan bab ziyadatul iman wa nuqsanihi. Nah,